kita masih bersama Ungu dan pastinya masih semangat ya. Untuk lagu terakhir, Ungu akan membawakan Sara Live, single religi terbaru, Doa Untuk Ibu. Dalam hidupku.